Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله جماعة صلاة الجمعة ينفعهم ويكن دان شهرمتي dan mudah-mudahan senantiasa dijaga dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara perkara yang disyariatkan disenangi untuk diamalkan, termasuk di antara perkara yang dianjurkan di dalam Islam, seorang hamba melihat dan memperhatikan, memikirkan dan merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengambil ibrah dan pelajaran akan kebesaran, keagungan dan kemuliaan Allah, luasnya rahmat Allah dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu. Demikian juga seorang hamba menjadikannya sebagai pengingat yang akan senantiasa mengingatkan dia terhadap perkara akhiratnya, mengingatkan akan neraka Allah. Demikian juga mengingatkan akan surga Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ayat ikhwah barakallahu fikum, seluruh kenikmatan dan kelezatan yang dirasakan seorang hamba dan didapatkan seorang hamba di dunia ini di dalamnya terdapat tazkirah, peringatan ataupun pengingat yang bisa mengingatkan seorang hamba akan suatu kenikmatan dan kelezatan yang jauh lebih tinggi, akan suatu kenikmatan dan kelezatan yang telah Allah siapkan bagi hamba-hambanya, suatu kenikmatan dan kelezatan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbin bashar. Kenikmatan dan kelezatan tersebut tidak pernah dilihat oleh mata-mata manusia, tidak pernah didengar oleh telinga-telinga manusia, bahkan tidak pernah terlintas di dalam benak pikiran mereka. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim menganjurkan dan memberikan dorongan kepada kita semua agar mau melihat dan memperhatikan, memikirkan dan merenungkan Allah Subhanahu wa taala. Afalam yanzuru ila samai fawqahum kaifa banainaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj wal ardha مددناها وألقينا فيها رواسيا وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصيرا وذكرى لكل أرض منيب. Silakan mereka mau melihat dan memperhatikan bagaimana kami meninggikan langit Kemudian kami hiasi langit tersebut dan tidak ada kerapatan sedikit pun. Kemudian menjadikan mereka mau melihat dan memperhatikan bumi yang kami hamparkan kepada mereka. Kami tancapkan gunung-gunung yang kokoh dan kami kumpulkan di atasnya tumbuh-tumbuhan yang enak dan sedap dipandang mata. Semua itu dalam rangka satu silatan agar dilihat dan diperhatikan, dipikirkan dan direnungi. Kemudian diambil pelajaran, dan yang bisa mengambil pelajaran hanyalah hamba-hamba Allah yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya yang mau melihat dan memperhatikan ciptaannya. Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka wa qina adzabannar. Subhanaka wa qina adzabannar. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, di dalam pergantian malam dan siang, di dalamnya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Di dalamnya terdapat ibrah dan pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal dan mereka menggunakan akal mereka untuk memikirkan dan memperhatikan ciptaan Allah. Allah Subhanahu wa taala jelaskan siapakah ulul albab di antara sifat dan ciri mereka. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ulul albab adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa mengingat Allah di dalam setiap keadaan mereka. Ketika mereka berdiri, mereka ingat kepada Allah. Ketika mereka duduk, demikian mereka pun ingat kepada Allah. Bahkan ketika mereka terbaring di atas ranjang-ranjang mereka, mereka pun juga ingat kepada Allah. Padahal pernah dari sini kemarin yang selesai mutafakkan alih salji ka'iman fa'ilam terbatik fa'ali ka'ilan fa'ilam terbatik fa'ali ala jendik. Salat yang Allah hayumlah dalam keadaan berdiri. Kalau tidak mampu, salatlah dalam keadaan duduk. Kalau memang tidak mampu, salatlah dalam keadaan terbaring. Naam ayyudah fadzillah. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di antara sifat dan ciri ulul albab, mereka adalah hamba-hamba yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara ciri dan sifat ulul albab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yatafakkarun fi khalqi samawati wal ardh." Mereka adalah hamba-hamba Allah yang mau melihat dan memperhatikan penciptaan langit dan bumi. Demikian juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lain. Jumlah yang berfirman, ولا كبر ولا قيد ولا سبق من هذه خلق الله عز وجل. Kemudian dia mengambil ibrah, mengambil pelajaran dan mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau tidak menciptakan ciptaan-ciptaan yang banyak dan menunjukkan ini dalam keadaan sia-sia. Maha suci Engkau dari demikian. Fakina azabannar, maka selamatkanlah kami dari azab api neraka Engkau. Ayo kita soal jamaah salat Jumat yang saya muliakan dan saya hormati. Maka dari dalil yang telah kita sebutkan menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya yang mau melihat dan memperhatikan ciptaan. Kemudian dia mengambil ibrah dan pelajaran dari ciptaan Allah Azza wa Jalla ataupun dari keadaan dan kejadian yang terjadi di sekelilingnya. Dan di antara ciptaan Allah yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan di dalam Al-Qur'an, kemudian mendapat ibrah dan pelajaran yang sangat berharga. Allah Subhanahu wa taala firman, "Afara'aytum an-nar allati turun?" Terangkanlah kepadaku api yang kalian nyalakan dari pepohonan. Antum ansyakum syajarataha, apakah kalian yang menumbuhkan pepohonan tersebut? Amnahnul munsyurun, apakah kami yang menumbuhkan? Nahnu ja'alnaha tadzkirah wa mata'an lil muqwin. Sesungguhnya kami menjadikan api itu sebagai pengingat untuk kalian, yang akan mengingatkan kalian terhadap api yang jauh lebih dahsyat, terhadap api yang jauh lebih mengerikan dan menakutkan Walau ada api sembelih, demikian juga kami ciptakan dan jadikan api sebagai sesuatu yang bisa kalian ambil manfaatnya. Baik bagi orang-orang yang musafir ataupun orang-orang yang mukim. Maka dengan ayat yang mulianya Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas menyebutkan bahkan terangkat bahwa sejarah api terdapat terkirah bagi hamba-hamba yang mau melihat dan memperhatikan. Kalau yang disebutkan dari hadis Nabi Hurairah mutabak berkali, kata Rasulullah, "Narukum hadihi juz'un min sabina juz'an min nari jahannam." Api yang kalian lihat dan kalian saksikan, kalian rasakan di dunia ini satu bagian dari 70 bagian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nambah kalau hidung satu bagian dari 70 bagian yang terdapat di dalam neraka jahannam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah mengingatkan bahwa di dalam api terdapat tazkirah bagi orang-orang yang mau melihat dan memperhatikan ciptaan Allah. Mungkin disebutkan dari hadis yang lain, dari hadis Abu Hurairah mencapai kembali. Mereka juga datang dari sahabat Abdullah bin Umar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shaddal har fa abridu an sarah fa inna shiddatal har min fawqi jahannam." Jika kalian datang di suatu hari siang yang panas, maka akhirkanlah solat zuhur sampai turun panasnya. Kemudian kata Rasulullah menjelaskan, sesungguhnya panas yang kalian dapati di siang hari itu adalah hembusan dari neraka jahannam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat dan hadis ini Allah dan Rasulnya menjelaskan dan menerangkan di dalam api terdapat tazkirah bagi hamba-hamba yang mau melihat dan memperhatikan. Oleh karena itu kami berdoa karena salah guna salah. Orang yang mekar, rajin yang mencari anhu, terutama cuci di lahu nar. Pada tempatnya rajin yang mencari anhu, sengaja menghidupkan api, menyalakan api. Semua juru ini ada yang mengidai, kemudian beliau mendekatkan tangannya ke arah api tersebut. Semua kuala di nasib. Kemudian beliau mengatakan, sehingga dirinya sendiri, ya benar mekar, hai laka ala hadha sobat. Wahai putra Al-Khattab, apakah kau bisa bersabar terhadap tangannya api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja menghidupkan dan menyalakan api dalam rangka mengambil ibrah dan pelajaran. Wa qala bil mahmudin lan yahmu ta'ala anhu idza qala Allah hadzakir, ketika Ibnu Mas'ud semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridainya, ketika penuh berjalan melewati orang-orang yang sedang membuat besi bahkan hadikan, maka mereka menawarkan besi yang panas dari tempatnya. Semua bapak kemudian beliau menangis. Lama nazara ila hadil hadir, ketika beliau melihat kepada besi yang panas yang baru dikeluarkan dari tempatnya. Yang terakhir layak kabir mengambil ibrah dan pelajaran dari kejadian dan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga oleh Allah Al-Ahnaf Ibn Qayyim, seorang ulama yang mulia, beliau mendekati lampu dari api, kemudian beliau meletakkan tangan di atasnya. Cuma kalau ini nanti, kemudian beliau mengatakan kepada dirinya sendiri, "Hisa, rasakanlah, cuma gajimu ala nafsir, ala zunuhi." Kemudian beliau mencela dirinya sendiri terhadap perbuatan dosa yang beliau lakukan. Demikianlah para ulama utara. Mereka adalah orang-orang yang bersemangat untuk mengambil ibrah dan pelajaran dari sikap Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun dari kejadian dan keadaan yang terjadi di sekelilingnya. Demikian juga ada di kalangan para ulama salaf yang mereka sengaja menggulung-gulungkan badannya di tengah pada pasir yang panas, kemudian mengatakan kepada dirinya sendiri, "Ruhi, rasakanlah, fa'inna nara jahannam asyad haram." Rasakanlah, karena sesungguhnya api jahannam itu lebih panas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul ma la jahannam asyad haram law kanu yakhdahun." Katakan Allah Muhammad kepada orang-orang munafikin, sesungguhnya api jahannam itu lebih panas seandainya mereka mau mengerti dan mau memahami. Demikian juga ada di antara para ulama yang mereka menuangkan air di atas kepala mereka, kemudian mereka menangis tatkala ingat atau teringat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Yusabbihu min fawqi rawsihumul hamim," di hari ketika dituangkan di atas kepala kepada mereka air yang sangat panas. Maka berubah dan pelajaran dari kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dia berawal dan yang lainnya dari para orang masyarakat. Kalau tidak syawabu ma'an dari dan batal yang mahal dan lainnya dari para ulama masyarakat ketika minum air yang dingin mereka menangis. Kuma zakaru amniyat ahlinar lama yustahun lama yustahun hadil ma' wakata hiu ladainahum wabuna. Kemudian Ibn Umar teringat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalamnya terdapat harapan, keinginan orang-orang yang telah menghuni api neraka Allah, mereka menginginkan untuk minum air yang diberikan kepada penduduk surga. Akan tetapi pada saat itu mereka dihalangi untuk bisa meminum air tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, "Wa yad'u ashabun nari wa ashabal jannah." Pada hari ketiga penduduk neraka memanggil dan menyeru penduduk surga. Anabi berakhir meninggal mak. Al-Zimah wajah kabulillah. Berikanlah kepada kami air yang kalian minum. Berikanlah kepada kami makanan yang kalian makan. Fa'alu berkata penduduk jannah kepada penduduk neraka. Fa'alu inna Allah hamba Allah ta'ala kafirin. Mereka mengatakan sesungguhnya Allah mengharamkan makanan dan minuman ini kepada orang-orang kafir. Alladzina taqaddu dinahum lahwan wa la'iba wa gharrahum al-hayatu ad-dunya bal yamanantahum kama nasu ila yawmin hadha wa kanu la'ayatina yuhadun. Orang-orang kafir yang mereka menjadikan agama mereka sebagai permainan. Orang-orang kafir yang mereka tertipu oleh dunia. Maka hari ini kami melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan kami. Demikian juga dengan sebab apa-apa yang mereka inginkan dari ayat-ayat kami. Demikian ayat yang kedua. Batas Allah Azza wa Jal hanya jahatnya minal muqtadirin faqtawiru ya ulil asfar. Alhamdulillah Rabbil Alamin wala akibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Ushhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika wa ushhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-amin sabiluhu wa qaliluhu salatun wa salamu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji hamba-hambanya yang bisa mengambil ibrah dan pelajaran dari pecahan-pecahannya ataupun dari keadaan dan kejadian yang terjadi di sekelilingnya, sebaliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela hamba-hambanya yang kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, "Wa ka'in min ayatin fis samawati wal ardh yamurruna 'alayha wa ma hum 'anha mu'ridun." Dan berapa banyak ayat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mereka lewati di bumi dan di langit, akan tetapi mereka berpaling dan tidak mengambil ikhlas dan pelajaran darinya. Ayat yang kami lewat sungguh beruntung seorang hamba yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan taufik dan Allah semoga untuk bisa melihat dan memperhatikan ciptaan-ciptaannya kemudian mengambil manfaat darinya. Berkata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'an, "Al-kalamu bi dhikrillahi hasan wal fitratu fi ni'amillahi afdalul ibadah." Perkataan yang mengandung semuanya zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkataan yang baik. Dan berpikir tentang kenikmatan-kenikmatan Allah, memikirkan tentang kenikmatan-kenikmatan Allah adalah suatu ibadah yang afdal. Salah satu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kenikmatan berupa pakaian yang dia gunakan sebagai penutup aurat. Salah satu yang Allah berikan kenikmatan berupa pakaian yang dia gunakan untuk perhiasan. Syukurilah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada engkau kenikmatan tersebut. Dan ingatlah, atau jadikan suatu pengingat pakaian atau kenyamanan tersebut sebagai sesuatu pengingat yang bisa mengingatkan engkau wahai Allah terhadap suatu pakaian yang lebih afdal, suatu pakaian yang lebih agung dan mulia, suatu pakaian yang lebih dicintai dan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pakaian ketakwaan. Ya sudahlah, pakaian yang Allah berikan kepada engkau sebagai sesuatu pengingat yang bisa mengajar engkau untuk mencari berlomba-lomba untuk mendapatkan pakaian ketakwaan. Ya dari hadan fa'anjalna alaikum lumasan yuari zawatikum wa'usan wa'idatul taqwa dari kafir dari kamin ayatullahi la'allahum ya'zakar. Wahai sekalian manusia dari keturunan Adam alaihissalatu wassalam, sesungguhnya kami telah memberikan dan memberikan kepada kalian pakaian yang kalian gunakan sebagai penutup aurat, kemudian juga kalian gunakan sebagai perhiasan. Ketahuilah, sesungguhnya pakaian ketakwaan itu lebih afdal. Dengan demikian, termasuk di antara tanda-tanda kekuasaan Allah agar supaya mereka bisa mengambil pelajaran. Demikian juga seorang hamba yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kenikmatan berupa kendaraan yang ia gunakan untuk memenuhi hajatnya, yang ia gunakan untuk bersafar, yang ia gunakan untuk membawa keluarganya. Syukurlah kenikmatan tersebut. Dan ingatlah, setiap satu kendaraan yang pasti engkau akan naiki, satu kendaraan yang mengerikan, yang apabila engkau ketika dunia termasuk orang-orang yang saleh, engkau akan mengatakan qaddimuni qaddimuni, segerakan aku akan yang disandainya engkau dulu ketika dunia bukan termasuk di antara hamba-hamba yang saleh, engkau akan berteriak wailakum aina tahmilunani, siapa kalian akan dibawa kemana aku oleh kalian. Suatu kendaraan yang akan mengantarkan engkau wahai Abdullah ke liang kubur, suatu kendaraan yang akan sangat menentukan apakah engkau termasuk di antara hamba-hamba Allah yang beruntung atau hamba-hamba Allah yang celaka Allah selamat wa afiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dari Al-Qur'an bahwa di dalam binatang ternak yang digunakan sebagai kendaraan seorang hamba di dalam jagat ibrah dan pelajaran bagi hamba-hamba yang mau melihat dan memperhatikan. Allah firman wa ja'ala lakum min al-fulki wal an'am ma tarkabun litastawu 'ala zuhurihi thumma tadkhulu min adrabikum idza sabaytum 'alayhi thumma taqulu subhana alladhi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kalian perahu dan binatang ternak yang bisa kalian jadikan kendaraan atau supaya kalian bisa menaiki dengan nyaman dan tenang. Yang demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kalian agar supaya kalian mensyukuri kenikmatan kau kalian yang diberikan kepada kalian. Ketika kalian bisa menaiki kendaraan tersebut dengan nyaman, demikian juga yang supaya kalian mengatakan maaf istirahat kami yang telah menundukkan dan memudahkan kendaraan-kendaraan tersebut, dan sekali-kali kami tidak memiliki kemampuan untuk bisa menyenangkan dan memudahkan hewan-hewan tersebut mudah untuk dinaiki. Wa inna ila rabbina lahum kalibun, yang sesungguhnya hanya keberangkau ayat kami akan dikembalikan. Allah Tuhan akan mengingatkan sahabat yang dilakukan seorang hamba di dunia ini di mana kita berkirah akan suatu safar yang sebenarnya safar menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah seorang hamba akan mempersiapkannya dengan persiapan sebagaimana yang disebutkan dalam syariat wa tazawwaju fa'inna khaira zadi taqwa, dan berbekalah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik perbekalan yang dibawa seorang hamba adalah ketakwaan. Wallahu ta'ala ala usah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari ciptaan-ciptaannya ataupun dari keadaan dan kejadian yang terjadi di sekelilingnya. wallahu ta'ala alam bisawab wa subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa aqim as-salah.